Apa kabar Alinuna di sana? Lama susang baku dapat si Nuna manis. Hati su paling rindu for ketemu, rindu su keras baku ingat Nuna di Maluku. Bye-bye jua di sana, minta Tuhan for jaga katong dua pun cinta sampai akhir masa. Kuatkan katong pun cinta ting saling percaya. Nora beta rindu purba ku dapat. Sio nona beta bilang biar jauh kabar jangan hilang. Cinta mengalir bagai air, rindu kecupan bibir. Cuma satu yang beta mampir, seng ada kata lampir. Di beta pun hati nona tetap hadir. Sujolas nona beta pun takdir. Cuma satu bukan dua, beta minta nona jangan galau jua. Jaga cinta sampai katun dua tua. Angkat suara for tanya kabar dari jauh. Apa kabar nona bilang jauh for beta tahu. Ada baik-baik toh, sehat-sehat saja toh. Nanti baku dapat sayang-sayang beta borong. Angin bawa beta pun kabar jauh dari rantau orang. For dia biar lawan karas harus tanjung burang. Beta di sini sio rindu nona pas kali. Hati steng sabar life for nona beta mau kembali. Bye-bye jua di sana, minta Tuhan for jaga katong dua pun cinta sampai akhir masa. Kuatkan katong pun cinta ding saling percaya. Nora beta rindu korba ku dapat. Sulawesi Maluku terlalu jauh. Biar baku jauh tapi mesti baku tahu. Beta tahu susah kalau cinta jarak jauh. Tapi mari katong bikin sampai orang bilang wow. Rindu baku dapat marta pisah ribu kilo. Rindu nona seng bisa mau tahan layak kio. Tagal ingat nona sampai beta tidur seng tasono. Tanya kabar lewat lagu nona dengar dulu. Cinta jarak jauh katong mesti baku tahu. Beda pulau bukan beda jalur. Orang punya mulut bunyi macam guntur. Yakin bahwa cinta seng akan pernah luntur. Ingat sembayang angkat hati parle luhur. Drop hati tutup telinga dan dengar orang pun cerita. Yakin dan percaya katon dua punya cinta sampai tua. Katon dua satu jalur. Bye-bye jua di sana, minta Tuhan for jaga katon dua pun cinta sampai akhir masa. Kuatkan katon pun cinta ding saling percaya. Nora beta rindu aku dapat. Bye-bye jua di sana, minta Tuhan berjaga katong dua pun cinta sampai akhir masa. Kuatkan katong pun cinta di saling percaya. Nyong beta rindu baku dapat. Sulawesi Maluku katorang dua beda tanpa. Sio beta paling rindu apa tempo baku dapat. Padahal sekolah katong dua tak bisa. Hingga par ale jantung tak pukul balisa. Apa kabar nona ada bye-bye saja kabit. Minta jaga cinta jambar main iko suka. Biar baku jauh katong mesti baku tahu. Selalu baku sayang biar katong tapi sejauh. Nona bye-bye jua di sana, minta Tuhan for jaga katong dua pun cinta sampai akhir masa. Kuatkan katong pun cinta ding saling percaya. Nora beta rindu korba ku dapat. Bye-bye jua di sana, minta Tuhan for jaga katong dua pun cinta sampai akhir masa. Kuatkan katong pun.